ada Ire Community. Ire Community. Multiple Shooting, terima kasih Ramayana. Ayo panggil sama-sama ya. Kak. Aku kupu. Siapa dia kalau bukan Protein? Selamat sore SNP Indonesia. Goyang lagi. Emma Enza. Udah bang, udah bang.